Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibba a'azzakumullah. Sekarang kita mulai masuk pada pembahasan kitab Taisirul Alam, pembahasan fikih. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil pembahasan terkait tentang air. Air macam-macamnya, kemudian pengaruhnya apabila terkena najis, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu ada sedikit permasalahan yang agak mengganjal tentang hadis innal ma idza balagha kullatain lam yahmilil khabath. Air apabila telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis. Telah kita sebutkan dua kullah itu berapa jumlahnya, kurang lebih satu drum lebih ya, lebih dari satu drum, banyak. Maknanya apabila air tersebut jumlahnya banyak, sejumlah dua kullah, maka tidak mengandung najis. Terkenanya najis tidak terkena, ketika terkena najis maka tidak berpengaruh pada air tersebut karena jumlahnya banyak. Mantukul hadis, lafaz hadis ini, apabila air tersebut telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis. Ini mantukuhu, lafadznya. Mafhumuhu, pemahaman sebaliknya, mafhumnya, apabila kurang dari dua kullah maka ketika terkena najis maka air tersebut mengandung najis. Ini pemahaman sebaliknya dari hadis ini. Namun pada pertemuan yang lalu telah kita rajihkan bahwa air tidaklah dikatakan najis kecuali apabila terdapat padanya perubahan, perubahan rasa, warna atau baunya. Sehingga mafhum dari hadis ini dhaif, tidak diamalkan. Jadi kalau air tersebut kurang dari dua kullah maka najis, tidak belum tentu najis apabila kurang dari dua kullah. Kenapa kita katakan mafhum dari hadis ini tidak diamalkan? Karena ada hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang berkaitan tentang bi'ru budha'ah, sumur budha'ah. Sumur ini menjadi tempat untuk mengalirkan air ke basatin, ke bustan-bustan, apa bustan? Kebun, untuk mengalirkan ke kebun. Air tersebut tidak banyak, sedikit, namun dia mengalir. Akan tetapi dibuang di sana kotoran-kotoran yang bau-bau. Namun ketika Rasulullah SAW ditanya bagaimana berwudu dengan menggunakan air ini, air pada sumur budha'ah ini, Rasulullah SAW mengatakan al-ma'u tahur, air itu suci, la suci lagi mensucikan, la yunajjisuhu syai, tidak ternajisi dengan sesuatu apapun air itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena tidak ada perubahan, masih suci, masih rasa air, bau air, warna air. Padahal dia sedikit, mengalir, dialirkan ke kebun-kebun. Maka dari itu air tersebut apabila kurang dari dua kullah kita katakan dia dilihat. Kalau berubah rasanya, warnanya, baunya maka najis. Kalau tidak maka tidak. Maka mafhum yang difahami, pemahaman sebaliknya dari hadis air apabila dua kulla maka tidak mengandung najis. Pemahaman sebaliknya berarti kalau kurang dari dua kulla berarti terkena najis, najis. Maka pemahaman ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan mantukul hadis, lafaz hadis yang lain, lafaz hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkaitan tentang bi'ru buda'ah, sumur buda'ah. Kesimpulannya, air apabila terkena benda najis, terkena najis, maka tidak kita katakan najis secara mutlak. Apabila air tersebut berubah salah satu dari sifatnya, maka kita katakan najis. Apabila tidak berubah, maka tidak najis. Ini patokannya, ini tolak ukurnya. Sehingga pendapat yang rajih dalam permasalahan air, apabila terkena najis, maka patokannya adalah perubahan, bukan sedikit dan banyaknya. Sebagian ulama berpendapat kalau sedikit, kalau kena najis, najis, walaupun tidak berubah. Ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya tadi hadis kullatain tadi, yang dua kullah tadi. Air apabila mencapai dua kullah berarti tidak mengandung najis. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau kurang dari dua kullah mengandung najis. Maka kita katakan tadi, telah kita jelaskan pemahaman sebaliknya dari hadis ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena ada lafaz hadis yang lain yang berkaitan tentang bi'r buda'ah, sumur buda'ah yang tidak banyak, yang sedikit, yang mengalir diarahkan ke kebun-kebun. Rasulullah SAW ditanya tentang berwudu dengan air ini, Rasulullah SAW mengatakan silahkan berwudu, kurang lebih maknanya demikian. Suci air tersebut, tidak ternajisi dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Paham dong? Nah. Sekarang kita masuk pada kitab Taisirul Alam ya, karena ana mencari kitab-kitab yang pas, apalah kira-kira belum ana temukan. Oleh karena itu ana berinisiatif untuk membuka Taisirul Alam saja. Karena pada Taisirul Alam ini lengkap, kitabut taharahnya ada, kitabus shalahnya ada, kitabul janaiznya ada, khusus fikih. Khusus tentang fikih. Berbeda dengan Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram itu khusus ada fikihnya, ada akhlaknya, ada yang berkaitan tentang yang lainnya. Tidak khusus pada pembahasan fikih. Ada pembahasan adabnya, ada pembahasan fikihnya. Adapun kitab ini, Taisirul Alam ini, dia syarah dari matan Umdatul Ahkam. Matannya Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam, kitab yang berkaitan tentang fikih, yang kebanyakan dari hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Kebanyakannya muttafaqun alaih. Ada sebagian dari hadisnya yang tidak riwayat Bukhari atau Muslim, namun sedikit. Kebanyakannya adalah Bukhari dan Muslim. Ini Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Minal ulama'il mutaqaddimin, ulama terdahulu. Walhamdulillah dari ulama kita pada zaman sekarang ini banyak yang memberikan perhatian terhadap kitab Umdatul Ahkam yang kecil ini. Ada di antara mereka yang mensyarah dengan kitab yang tebal seperti ini, Taisirul Alam, tebal pembahasannya. Awalnya kitab Umdatul Ahkam kecil, kalau antum bisa punya Umdatul Ahkam bagus. Kecil ya, seperti ini, seperti HP ini dia. Ya. Lembaran kecil-kecil kalau kumpulan-kumpulan hadisnya. Kalau mau dihafal hadisnya ahsan, bagus. Hadis-hadis yang berkaitan tentang fikih yang di sana banyak riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Insyaallah seterusnya kita masuk kitab ini, Kitabut Taharah yang berkaitan tentang fikih, kitab Taisirul Alam. Kita mulai dari Kitabut Taharah. Qala al-muallif rahimahullahu taala Kitabut Taharah, kitab yang berkaitan tentang taharah. Masuk kita pada hadis yang pertama. Ini fikihnya fikih hadis. Hadis dulu, kemudian faedah yang diambil dari hadis ini demikian demikian demikian. Hadis yang pertama adalah hadis Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, sama dengan hadis Arba'in yang pertama. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Abu Hafs, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa nama kunyah Umar bin Khattab? Siapa yang mau ditanya? Nama kunyah Umar bin Khattab. Abu Utsman, siapa nama kunyah Umar bin Khattab? Abu Hafs. Ahsan. Umar bin Khattab, nama kunyahnya Abu Hafs. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Mal a'mal illa binniyat, tidaklah amalan kecuali ada niatnya. Masing-masing amalan ada niatnya, tergantung niatnya mau kemana. Setiap amalan, setiap pekerjaan, setiap perbuatan pasti disertai niat. Sulit kita dapati orang yang melakukan perbuatan tanpa niat. Sulit. Niat itu letaknya di hati. Para ulama, masyaallah. Jazakallahu khair. Apa ini? Masyaallah. Allahu musta'an. Innamal a'malu binniyat. Sehingga setiap perbuatan, setiap pekerjaan itu pasti ada niatnya. Para ulama mengatakan niat itu maknanya adalah al-qasd, tujuan. Ini niat. Makna niat al-qasdu dalam bahasa Arab maknanya al-qasdu, tujuan. Setiap seseorang ingin melakukan sesuatu, pasti dia melakukan tersebut disertai dengan niat. Gak mungkin orang yang melakukan sesuatu ikhtiaran dengan keinginannya sendiri tanpa niat, itu gak mungkin. Oleh karena itu, niat itu cukup di hati. Ketika kita mau melakukan sesuatu, itu sudah dianggap niat, karena kita bertujuan untuk melakukannya. Mau sholat, kita perlu niat di hati, keinginan melakukannya, berarti kita sudah berniat. Mudah, syariat Islam itu mudah, tidak sulit. Tidak sulit. Sulit kita dapati amalan yang tanpa disertai niat. Kecuali ada memang amalan yang dilakukan orang tanpa niat. Siapa yang bisa ngasih contoh? Apa Abu Utsman? Orang ngigau. Ngigau. Tidur ngigau. Kan ngigau macam-macam. Orang ngigau ada yang ngigaunya ringan, cuman ngomong-ngomong biasa saja. Ngigau teriak-teriak. Ada yang kadang bahkan sampai keluar rumah. Ada yang bahkan sampai keluar kamar. Ada yang mungkin sampai sholat ngigau. Kalau misal ada orang ngigau kemudian sholat, kita katakan sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Karena tidak ada niat. Setiap amalan harus disertai dengan niat. Tidak sah amalan yang tidak ada niatnya. Juga seperti orang yang dipaksa. Orang dipaksa, dia gak niat. Orang yang dipaksa, dia tidak niat. Barakallahu fikum. Sehingga niat itu tidak susah. Tidak perlu dilafadzkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak perlu, ya. Niat itu cukup di hati. Cukup di hati. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW melafadzkan niat. Kalau memang konsekuensi seperti itu, berarti konsekuensinya pada setiap amalan harus dilafadzkan. Sebagian mereka mengatakan, wah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berniat kita lafadzkan usolli dengan lafadz usolli. Tapi konsekuensi dari ucapan antum dalam setiap amalan lafadzkan. Kalau mau makan, nawaitu an akula. Mau minum, nawaitu an ashroba. Mau apa lagi? Mau taklim, nawaitu at taklim. Mau apa lagi? mau kerja, nawaitu al-amal. Semuanya konsekuensinya seperti itu, setiap amalan dilafadzkan. Barakallahu fikum. Kita lihat pada tuntunan Rasulullah SAW, ternyata tidak ada yang demikian itu. Maka tidak diamalkan karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya kita katakan bid'ah. Sebagian mereka mengatakan bid'ah, bid'ah. Kalau engkau katakan bid'ah, berarti silakan engkau ke pasar naik unta saja. Karena pada zaman Rasulullah unta, unta, nggak ada mobil, nggak ada mobil pada zaman Rasulullah, unta sudah ke pasar sana naik unta. Maka kita katakan bid'ah di sini yang berkaitan tentang urusan agama. Adapun urusan dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dalam urusan dunia kalian. Silakan kalian mau buat mobil, buat pesawat, silakan, itu urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, kita harus kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada amalan melainkan dengan niat. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan ibadah tulus niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka pahalanya besar. Meskipun ibadah tersebut ibadah yang ringan, niat ini sangat besar pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu di sini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala membawakan pada awal kitabnya hadis tentang niat. Jagalah niat kalian wahai talabatul ilm, wahai penuntut ilmu sebelum kalian belajar, jagalah selalu, peliharalah selalu niat kalian. Diingatkan kita sebelum masuk pada pelajaran, diingatkan niat itu, dijaga niat, ikhlaskan niat, tuluskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma likulli mri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mau niat, niatnya apa? Kalau ibadah dia lakukan niatnya hanya sebagai kebiasaan saja, maka dia nilainya nilai kebiasaan, bukan nilai ibadah. Hati-hati, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini bernilai adah, bernilai kebiasaan semata, tanpa ada nilai ibadah. Rugi kita kalau seperti ini. Bagaimana supaya kita bernilai ibadah? Niatkan ketika melakukan sholat, puasa, atau yang lainnya, menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini niatkan seperti ini, agar bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sholat, sholat, sholat, sholat tanpa niat ibadah. Jangan. Barakallahu fikum. Naam, ibadah rutinitas kita sehari-hari, sholat rutinitas kita sehari-hari, namun harus disertai niat ibadah. Ini yang membedakan antara ibadah dan adah, ibadah dan kebiasaan. Seorang melakukan ibadah hari-harinya namun berniat tanpa ibadah, niatnya hanya biasa saja, maka tidak bernilai ibadah, tidak bernilai ibadah. Namun ketika dia berniat ibadah, maka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Demikian pula dalam hal mandi. Mandi misalnya, seorang junub, janabah, bangun tidur junub, dia mandi cuman untuk bersih-bersih badan saja. Terangkat atau tidak hadasnya? Kita katakan tidak terangkat. Kenapa? Karena dia berniat hanya untuk bersih-bersih saja. Sudah bersih, sudah selesai. Apakah kita katakan kalau antum mau sholat, antum harus mandi wajib? Nah, kita katakan demikian. Loh, anak kan sudah mandi. Iya, antum tuh tadi mengatakan cuman untuk bersih-bersih, bukan untuk mengangkat hadas. Nah, di sini terbedakan antara adah dan ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin mendapatkan perempuan, ingin menikahi perempuan. Fahijrotuhu ila ma hajaro ilai, maka hijrahnya menuju apa yang dia hijrahkan kepadanya sesuai dengan niatnya. Hijrahnya mau kemana? Maka ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, niat ini sangat besar pengaruhnya dalam ibadah kita. Maka diusahakan semaksimal mungkin dalam setiap aktivitas kita ibadah. Ibadah. Kita mencari nafkah, niatkan ibadah. Kita menyayangi anak-anak, niatkan ibadah. Barakallahu fikum. Kita belajar, niatkan ibadah. Kita apa lagi amalan kita yang sehari-hari itu? Hah? Baca Quran apa? Makan. Makan pun bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Meniatkan makan ini supaya kuat melakukan ibadah. Bernilai ibadah. Minum, bernilai ibadah. Tidur siang. Aku kalau tidak tidur siang tak lintung ngantuk. Nah, biasanya gitu kalau orang, ya. Ngantuk kan aku kalau tak tidur siang. Taklim ngantuk. Aku mau tidur siang lah karena nanti malam ada taklim. Ibadah atau tidak ini tidurnya? Ibadah. Mau tidur malam. Nanti mau bangun jam 4 atau jam 3 mau sholat tahajud. Ibadah. Tidurnya pun bernilai ibadah. Sebelum tidur baca ayat kursi. Ini enggak tinggal sama di ayat kursi. Karena dia ingat dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seorang baca ayat kursi, la yazalu minallahi alaihi hafidh, akan selalu ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala penjaga terhadap dirinya. Baca terus ayat kursi sebelum tidur. Berarti di sini tidurnya ibadah. Beda dengan hal orang yang untuk bersenang-senang, makan cuman pengen cari kenyang, tidur cuman pengen cari kepuasan. Selesai bangunnya, habis itu kemana-mana terserah dia tanpa ada nilai ibadah. Ini rugi orang yang hidup seperti ini. Maka ayuhal ahibba barakallahu fikum, jadikanlah hidup kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pegang selalu. Kita ambil di sini kalimat-kalimat faedah-faedah yang ringkas dan memberikan manfaat, dan la syak, tidak diragukan semuanya memberikan manfaat. Namun kita pilah-pilah ya untuk meringkas waktu. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, al-ma'na al-ijmali, makna secara umum, secara global dalam hadis ini. Qala rahimahullah, hadza haditsun 'adzim, ini adalah hadis yang agung. Wa qa'idatun jalilatun, dan kaidah yang mulia. Min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah Islam. Hiyal qiyasus sahihu li waznil amal, ini adalah al-qiyas, timbangan yang benar untuk menimbang amalan-amalan. Min haitsul qabuli wa adamihi, dari sisi diterima dan tidaknya amal tersebut. Wa min haitsu kasratis thawabi wa qillatihi, dan dari sisi banyak dan sedikitnya pahala dari amalan tersebut tergantung niatnya. Masya Allah. Tergantung niatnya, bukan tergantung banyaknya. Misal sudah sholat berpuluh-puluh rakaat dalam satu hari, tapi niatnya tidak ikhlas, diterima atau tidak? Tidak diterima. Tapi saya udah capek nih, udah berapa puluh rakaat saya satu hari nih, tetap tidak diterima kalau dia tidak ikhlas. Masya Allah. Dua rakaat yang ringan, namun dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah, diterima di sisi Allah, dan pahalanya besar. Pahalanya besar walaupun dua rakaat ringan, namun ikhlas pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa ini. Niat ini luar biasa, ayuhal ahibbah barakallahu fikum, luar biasa pengaruhnya dalam amalan kita. Maka jangan dilupakan, jangan sampai ditinggalkan niat ini. Penting bagi kita selalu untuk menjaga niat. Kita baca di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Hafidh rahimahullah taala di antara faedahnya, wa hadza minal ahaditsil jawami', Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang mencakup allati yajibul i'tina'u biha wa tafahhumuha, wajib bagi kita semua untuk memberikan perhatian dan memahami hadis ini. Fal kitabatul qalilatu la tu'ihi haqqahu, tulisan yang sedikit belum memberikan hak hadis ini. Maknanya apa? Faedahnya sangat banyak. Enggak cukup dengan tulisan yang sedikit. Hadis yang sangat agung ini faedahnya luar biasa, sangat banyak. Wa qad iftataha bihi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala sahihahu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala membuka kitabnya Sahihul Bukhari dengan hadis ini. Antum lihat Sahihul Bukhari. Siapa yang punya Sahihul Bukhari di rumahnya nanti lihat hadis pertama. Apa hadis pertama? Buka. Ternyata hadisnya innamal a'malu binniyat, masya Allah. Mengingatkan kita pentingnya menjaga niat. Lidukhulihi fi kulli mas'alatin min masailil ilmi wa kulli babin min abwabihi. Karena hadis ini termasuk pada setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan ilmu dan setiap bab dari bab-bab ilmu. Hadis ini semuanya pasti berkaitan dengan hadis ini. Mau ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu manhaj, ilmu yang berkaitan tentang taharah, salat, puasa, zakat, pasti berkaitan dengan hadis ini. Harus menjaga niat, akhi. Salat antum harus jaga niat, niat antum yang lurus. Akhlak antum harus menjaga niat. Setiap ilmu, setiap permasalahan berkaitan dengan hadis ini. Maka dari itu Al-Imam Al-Bukhari meletakkannya di bagian pertama. Karena semuanya kembali ke situ, kembali ke hadis yang pertama ini. Buka hadis yang kesekian, sudah banyak. Ingat lagi hadis pertama, harus tetap selalu diingat hadis yang pertama ini. Hadis yang berkaitan tentang niat. Qala rahimahullah, di antara faedah yang diambil dari hadis ini, inna madarul a'mal 'ala niyyat, sesungguhnya perputaran amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, sihatan wa fasadan, baik dan rusaknya, wa kamalan wa naqsan, kurang dan sempurnanya, wa ta'atan wa maksiatan, dikatakan maksiat dan taat, semuanya kembali pada niatnya. Faman qasada bi amalihi riya athim, barang siapa yang bertujuan dengan amalannya karena riya, dia berdosa. Maka dia berdosa. Kemudian juga di antara faedahnya, inna niyata syartun asasiyun fil amal. Niat itu adalah syarat asasi, syarat asas, syarat yang dasar dalam suatu amalan. Walakin bila huluin fistihdariha, namun tidak hulu, tidak berlebih-lebihan dalam menghadirkannya. Cukup dengan di hati. Bertujuan untuk melakukan sesuatu itu sudah dikatakan dengan niat, tidak gulu, tidak boleh gulu dalam menghadirkan niat. Karena sebagian manusia itu kita saksikan gulu, berlebih-lebihan dalam menghadirkan niat. Kalau rasanya belum pas itu lain rasanya. Sudah takbir, sudah pasang posisi, Allah, belum pas. Itu hulu itu, ya, hulu yang seperti itu, berlebih-lebihan. Posisi sudah pasang, sudah ada semua. Belum pas, belum. Lama sekali. Kita yang di belakang makmum nunggu kapan lah ini mulainya, nggak selesai, ya. Yang seperti ini hulu dalam mendatangkan niat, dalam menghadirkan niat. Para ulama mengatakan tidak boleh yang seperti itu. Niat itu mudah. Syariat Islam ini mudah, tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah ingin kemudahan untuk kalian. Allah enggak ingin mempersulit kalian. Allah enggak ingin memperberat kalian. Kalau seperti itu mempersulit atau tidak? Jelas mempersulit. Nanti lama-lama enggak sholat. Lama-lama, "Ah, adalah aku belum bisa sholat, ngapa belum ikhlas?" Nanti ujung-ujungnya mundur. Karena itu tadi, hulu. Sifat hulu ini menghancurkan seseorang kalau selalu dipelihara. Maka wajib untuk segera disembuhkan sifat yang seperti ini. Karena bahaya, bahaya pada orangnya. Yufsidu 'alal muta'abbid 'ibadatahu. Hulu yang seperti itu akan merusak bagi orang yang beribadah, merusak ibadahnya. Fa inna mujarrada qasdil 'amal yakunu niyatan lahu, ini kata Syekh. Maka sesungguhnya sekedar tujuan untuk melakukan suatu amalan sudah menjadi niat baginya. Biduni takallufi istihdariha wa tahqiqiha, tanpa perlu memberat-beratkan diri dalam menghadirkan dan menerapkannya. Cukup tujuan, oh sudah niat. Besok pagi mau puasa, malam-malam bertujuan, besok pagi aku mau puasa, dalam hatinya bertujuan untuk puasa, sudah dikatakan niat. Mudah kan? Mudah, tidak susah, tidak perlu sebelum tidur harus membaca nawaitu shaumal ghadin, apalagi seterusnya dan seterusnya. Atau setelah sholat tarawih harus baca pakai mik berjamaah. Tidak perlu yang seperti ini. Ini namanya takalluf, memberat-beratkan diri. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi. Kemudian di sini disebutkan di antara faedahnya, inna niyata mahalluha alqalbu. Niat itu tempatnya di hati. Walafdhu biha bid'ah. Melafadzkannya itu disebut dengan bid'ah, sebagaimana tadi penjelasan yang kita jelaskan. Wujubul hadar minar riya wasum'ah wal amali ajli dunya. Faedah yang keempat, wajib untuk berhati-hati dari riya dan sum'ah. Apa perbedaan riya dan sum'ah? Riya itu yang dilihat, riya dari ro'a, ro'a dari situ, ru'ya artinya melihat. Sum'ah itu yang didengar, sami'un dari sami'a. Jadi kalau riya itu beramal ingin dilihat, kalau sum'ah itu beramal ingin didengar. Ya. Dua-duanya bahaya, dua-duanya bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, man yura'i yura'illahu bih, man sam'a sam'allahu bih. Barang siapa yang riya akan Allah tampakkan, dan barang siapa yang sum'ah akan Allah tampakkan. Jadi bahaya, bahaya sum'ah dan riya, dan bahaya beramal amalan akhirat dengan tujuan mengharapkan dunia. Madama anna syai'an min dalika yufsidul ibadah. Karena yang demikian itu, ya, selama yang demikian itu merusak ibadah, ya, merusak ibadah, maka bahaya. Adapun misal seorang ada riaknya di awal ketika dia sholat, ada riaknya, namun dia selalu berusaha berjuang melawannya, maka yang demikian ini tidak memudaratkannya, tidak memudaratkannya ketika dia berjuang melawannya. Akan tapi kalau riaknya, sum'ahnya terus dia pelihara, misal sholat kan, kalau sholat hari-hari biasa tenang dia, tenang sholatnya seperti biasa. Tapi ini lain. Kenapa? Sebelah ini ada calon mertua, sholatnya dipanjang-panjangkan, rukuknya panjang, ya, dia tidak berjuang untuk melawannya terus. Ini membatalkan, tidak sah sholatnya. Yang seperti ini dari sisi penerimaan tidak diterima. Tapi dari sisi sah atau tidaknya tinggal dilihat, kalau sesuai syarat rukun wajibnya sah. Tapi dari sisi penerimaan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kemudian yang kelima, wujubul i'tina bi a'malil qulub. wa muraqabatiha, wajib untuk memberikan perhatian terhadap amalan-amalan hati dan memberikan pengawasan-pengawasan terhadap hati. Wajib bagi kita untuk memperhatikan hati. Hati ini sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Kalau hatinya baik, maka amalannya pun baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Kalau hatinya baik, baik semuanya. Jasadnya, amalannya bagus kalau hatinya baik. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dan apabila rusak, hatinya sudah rusak, maka jasadnya, amalannya menjadi rusak, tidak baik amalannya. Barakallahu fikum. Wajib bagi kita semua untuk menjaga hati agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini hadis yang pertama. Hadis innamal a'malu binniyat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan hadis yang kedua. Hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah mulai kita masuk pada pembahasan yang kedua pada pertemuan berikutnya. Ada yang hafal ini hadis yang pertama? Ada yang mau setoran? Hah? Hadis pertama ini. Innamal a'malu binniyat. Hafal? Innamal a'malu binniyat. Hadis ini. Hah? Hadis pertama pada kitab Taisirul Alam, ya. Kalau hadis ke-1 kita mudah pendek. Kullu ma'rufin shadaqah, selesai. Ya. Enggak apa-apa kalau misalkan suatu saat mungkin antum pengen setoran, labas, enggak apa-apa dihafalkan hadis ini, hadis Umdatul Ahkam. Masyaallah. Faedah dalamnya terdapat banyak faedah. Di samping kita mengetahui ilmunya, hukum-hukumnya, kita juga hafal hadisnya. Sehingga hujah kita kuat, hujah kita kuat. Faedahnya kena, hadisnya juga kena. Hafal semuanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tentang pembahasan yang sudah kita ambil tadi bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Ditanyakan, nanti kita jelaskan. Barakallahu fikum. Kita jelaskan insyaallah. Kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian air yang dikurang dari kandung pulang harus mengalir. Tidak mesti mengalir. Ya, kita ambil faedah dari bi'r idha'ah ini karena namanya sumur. Sumur itu kan sumur diairi. Kan ada tempat yang tetap masih. Berarti tidak mesti mengalir. Yang jelas kembalinya pada perubahan. Kalau berubah berarti apa? Najis. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Tentu? Nah, ya. Kalau tidak berubah tidak najis. Itu pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.